Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab tentang adab majlis dan teman duduk. Memasuki hadis ke-9 kali ini, kita mulai dari hadis tersebut, kemudian dilanjut dengan hadis-hadis lainnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Barzata radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Barzah, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu bi akhirati idza arada an yaquma min al majlis, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir apabila hendak bangkit dari sebuah majlis mengucapkan doa, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun ya rasulallah innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengucapkan satu kata yang sebelumnya tidak engkau ucapkan. Maksudnya doa tadi. Qala, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, dzalika kafaratu lima yakunu fil majlis. Kata-kata tadi adalah sebagai bentuk kafarah, penghapusan terhadap kesalahan, lima yakunu fil majlis, terhadap kesalahan yang mungkin terjadi di sebuah majlis. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, wa rawahu Al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Mustadrak. Min riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, waqala, kemudian beliau mengatakan, sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih. Dalam hadis ini kembali disebutkan bagaimana kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir majlis, sebelum meninggalkan majlis tersebut, beliau mengucapkan doa subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa tersebut doa yang sangat pantas untuk kita perhatikan, karena ternyata doa itu mengandung unsur kafarah, penghapusan terhadap kesalahan yang mungkin saja dilakukan dalam sebuah majlis. Karena yang namanya sebuah majlis tentu tidak luput dari adanya kekeliruan, adanya kesalahan. Yang jadi masalah, apakah setiap majlis selalu harus ditutup dengan doa ini? Ini yang butuh kepada penelitian, ya. Dan sejauh ini para ulama mengatakan setidaknya majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, jika akan diakhiri atau ditutup, maka dibacakan doa ini. Karena kalau bicara soal majlis, ya, sebuah perkumpulan tentu banyak sekali, ya kan? Tidak saja majlis ta'lim, majlis zikir, majlis Al-Quran, tapi juga banyak majlis-majlis yang diadakan oleh manusia. Nah, namun setidaknya doa ini mesti dibaca saat kita akan mengakhiri sebuah majlis yang di dalamnya mengandung unsur zikrullah, seperti majlis ta'lim dan semisalnya. Nah, berikutnya hadis yang ke-10. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa biha ula'i da'awat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bangkit dari sebuah majlis hingga beliau berdoa dengan doa-doa berikut ini, yaitu Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absurina wa absurna wa absurina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansur 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Ini doa yang juga kadang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengakhiri sebuah majlis. Kadang dibaca, tidak selalu terus-terusan membaca doa ini, tapi kadang dibaca doa ini. Selain doa yang pertama tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika. Ya Allah, aqsim lana, tetapkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara diri-diri kami dengan kemaksiatan kepadamu. Ini penting, karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat menghalangi seseorang melakukan maksiat kepadanya. Semakin tinggi rasa takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan semakin jauh dari melakukan kemaksiatan terhadapnya. Ukurannya itu, ukurannya sejauh mana khasyah, rasa takut seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin menguat rasa takutnya kepada Allah, maka ia akan semakin jauh dari yang namanya melakukan kemaksiatan kepadanya. Nah, Qala wa min ta'atika ma tubaligu nabihi jannataka. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami dari ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke surgamu. Pertama minta ketetapan soal khasyah, rasa takut. Kemudian berikutnya minta agar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ketaatan kepadanya. Tetapkanlah bagi kami atau dalam diri kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke surgamu. Kata para ulama, at-ta'atu tariqul ilal jannah. Ketaatan itu adalah jalan menuju surga. Ya, ketaatan adalah jalan menuju surga. Ketika seseorang punya rasa takut, kemudian disertai dengan ketaatan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan menyampaikannya ke surga. Oleh karenanya, sekali lagi, kata para ulama, at-ta'atu, ketaatan, hiya tariqul wusul ilal jannah, adalah jalan yang akan menyampaikan ke surga. Nah, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami keyakinan. Ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, yang dapat meringankan beban kami masa'ibad dunya, dari musibah-musibah dunia. Kalau kita punya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa musibah itu sesuatu yang bisa menghapus kesalahan, menghapus dosa, dan menjadi sebab ditinggikannya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bila sabar dalam menghadapinya, maka semua musibah itu akan terasa ringan. Enggak ada yang berat. Karena pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita itu untuk kebaikan kita. Kita jadi sadar. Kita jadi sadar, kita jadi segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena musibah itu bisa jadi sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah, peringatan agar kita segera kembali kepadanya. Maka butuh adanya keyakinan. Karena itu, ya, berdoa kepada Allah, minta agar ditetapkan keyakinan dalam diri. Karena itu akan memperingan setiap musibah-musibah dunia yang menimpa. Dan dunia itu memang tempatnya musibah. Ya, dunia tempatnya musibah. Nah, musibah bermacam-macam. Segala hal yang buruk menimpa manusia itu disebut musibah. Kalau kata Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala, musibah itu adalah ma la yulaimu tabil insan atau tabul insan. Segala sesuatu yang tidak sejalan lurus dengan tabiat manusia. Segala sesuatu yang tidak sejalan lurus dengan tabiat manusia, yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Berarti semua keburukan itu disebut musibah. Ya. Nah, Allahumma mati nabi asma'ina wa absorina wa kuwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikan berfaedah bagi kami pendengaran-pendengaran kami, penglihatan-penglihatan kami, dan kekuatan yang ada pada kami selama kami masih diberi kesempatan hidup. Tiga hal ini sangat berharga dalam menopang hidup kita. Pendengaran, penglihatan, dan kekuatan tubuh. Nah, hidup kita akan terasa menjadi berarti ketika pendengaran kita berfungsi dengan baik, penglihatan pun berfungsi dengan baik, tubuh juga sehat selalu. Ya. Maka tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah agar pendengaran yang kita miliki, penglihatan yang kita miliki, kekuatan tubuh yang ada dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang berfaedah bagi kita, bermanfaat bagi kita, menolong kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Wa ja'alhul waritsa minna, jadikan kami selalu mewarisinya, mewarisi tiga hal tadi, hingga ajal menjemput. Qala waj'al tha'arana 'ala man zalamana. Kemudian dan jadikanlah tha'arana 'ala man zalamana. Pembalasan kami 'ala man zalamana ditujukan kepada siapa saja yang mendzalimi kami. Boleh bagi kita mendoakan kejelekan untuk orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Tapi kejelekan yang sesuai dengan tingkat kezolimannya. Tetap kita tidak boleh melampaui batasan. Ada seseorang berbuat zolim kepada kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membalasnya, membalas kedoliman tersebut. Tentunya yang sesuai, yang setimpal, boleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa salah satu di antara doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang terdolimi, ya. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang lagi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk berhati-hati jangan sampai melakukan kedoliman dalam bentuk apapun kepada sesama, ya. Nah, qala wansurna 'ala man adana. Kemudian tolong kami 'ala man adana, atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan sekali-kali engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu justru dalam urusan agama kami. Musibah itu ada musibah yang berkaitan dengan urusan dunia dan ada musibah yang berkaitan dengan urusan din. Kalau musibah yang berkaitan dengan urusan dunia itu banyak macamnya, ya. Kematian, musibah, banjir, gempa, longsor, musibah, ya. Ini musibah yang kaitannya dengan dunia. Tapi ada musibah yang paling besar, yaitu musibah terkait dengan urusan agama, gempa akidah, ya, longsor keyakinan. Ini yang lebih berat. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tidak menjadikan musibah yang menimpa kita itu justru dalam urusan agama, ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kemudian dan jangan sekali-kali engkau jadikan dunia itu sebagai cita-cita kami yang paling tinggi dan ilmu kami yang paling tinggi. Jangan sampai kita memiliki ambisi yang besar terhadap dunia. Bukan tidak boleh kita mengambil bagian kita dari urusan dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ambil bagian kita dari dunia, tapi jangan sekali-kali menjadikan dunia sebagai cita-cita yang paling tinggi, ya. Kemauan yang paling besar, jangan, ya. Karena itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebab dunia itu walau bagaimanapun sifatnya hanya sementara. Demikian juga dalam hal ilmu. Jangan jadikan ilmu yang paling tinggi yang kita miliki itu adalah ilmu dunia, ya. Karena ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia sekalipun tinggi, sesuatu yang tidak akan abadi. Ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu ini, ilmu itu. Semuanya hanya bersifat apa? Sementara saja. Tidak abadi, enggak akan tetap ada ilmu itu. Yang harus kita jadikan ilmu yang paling tinggi kita itu adalah ilmu apa? Syar'i, ilmu agama. Ya. Soal dunia, harta benda, kemudian ilmu agama, ini fadlullah yu'tihi may yasha. karunia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang yang enggak nampak terlalu gesit kerjanya, tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya dunia. Allah lapangkan rezekinya. Kita enggak perlu hasad, enggak perlu dengki kepadanya. Karena apa? Karena ini adalah fadlullah yu'tihi may yasha, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa kerja ini benar-benar maksimal 1 kali 24 jam bahkan dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, ternyata enggak dapat apa-apa, sedikit sekali rezeki yang diterima. Melihat saudara yang saudara kita yang tenang, tidak terlalu gesit, tidak terlalu ambisi dalam hal mencari rezeki atau dunia, ternyata dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian hasad, ya, dengki. Wah, saya sudah berusaha seperti ini kerja totohan, ternyata sedikit. Kok dia kerjanya tidak kelihatan, usahanya hanya sederhana saja, tapi kok nampaknya selalu cukup. Oh, ini hasad. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang pusing? Kenapa kita yang pusing? Ya. Kenapa kita yang sibuk memikirkan ini, kenapa kok bisa begini, begitu, begini, begitu? Nah, ingat, soal rezeki, soal harta benda itu fadlullah yu'tihi may yasha, karunia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Manusia itu tidak akan semuanya kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlebih, ada yang kurang kehidupannya. Semua itu sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kita tidak boleh hasad, tidak boleh dengki dalam hal ini. Begitu pula dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah fadlullah, keutamaan Allah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jangan hasad ketika melihat ada saudara kita, ya, belajarnya belum lama tapi kok sudah pinter. Belajar belum lama sudah pinter, tidak mondok tapi pinter. Masya Allah, Allah bukakan ilmu untuknya sehingga dia bisa ngajar, sehingga dia bisa membimbing yang lain. Jangan hasad. Jangan karena saya saja sudah jadi salafi 10 tahun kan jadi ustaz, enggak pernah ngajar-ngajar, ya ini kok fulan dari mana belajarnya? Lah, enggak boleh seperti itu. Allah membukakan karunia bagi siapa yang dikehendakinya. Persoalannya kita saja mungkin yang tidak tahu. Kita 10 tahun ngaji, ya ngajinya tunuh wae, ngantuk wae, mana bisa dapat ilmu? Ya enggak, datang ke majelis ini tidur. Datang ke majelis itu tidur. Nah, saudara kita duduk di majelis betul-betul menyerap setiap ilmu, mencatat, menyimpan, menghafal, berhasil dia. Ya. Walaupun tidak terlalu banyak majelis yang diikutinya. Fadlullah. Ini karunia Allah yu'tihi may yasha, yang akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Bahkan soal pencapaian ilmu itu tidak selalu ditentukan dengan berapa lamanya seseorang mondok, berapa lamanya seseorang belajar. Ketakwaan adalah sesuatu yang menjadi sebab di mana Allah membukakan ilmu pada diri seseorang. Ya. Wa may yattaqillah yu'allimuhu Allah. Lihat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Ya, kalau seseorang mondoknya sampai sekian puluh tahun tapi gak bagus kelakuannya, tidak benar, ya gak akan Allah beri ilmu. Ya. Oleh karena itu, dalam hal harta benda kita tidak perlu hasad. Dalam hal ilmu syar'i juga kita tidak boleh hasad. Semua ini berkaitan dengan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita mau berhasil dalam urusan dunia, sok bekerja dengan baik, bertakwa, hindari pekerjaan-pekerjaan yang tidak barokah, insya Allah Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan pencapaian dalam ilmu syar'i, sok belajar yang betul, giat, ya, rajin, sungguh-sungguh, mujahadah, takwa. Insyaallah Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Jadi ingat, persoalannya adalah fadlullah yu'tihi may yasha. Allah yang membagi-bagikannya, bukan kita yang ngatur. Allah. Orang lain yang sukses, kenapa kita yang pusing? Orang lain yang bisa, kenapa kita yang pusing? Justru kita harus mencontohnya, ya kan? Kita harus mencontohnya dan kita harus bersyukur ketika ada saudara kita yang mendapatkan rezeki, masya Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah. Si pulan sudah bisa bangun rumah, alhamdulillah. Ya, dapat proyek sekian, alhamdulillah. Bersyukur. Jangan kemudian, oh, karena kemarin menang proyek, sayang 10 tahun ya, menang proyek kok ya. Ini hasad, gak boleh seperti itu. Alhamdulillah, disyukuri, alhamdulillah. Mungkin saya butuh memperbaiki diri supaya seperti pulang. Nah, harus begitu. Jangan kemudian timbul perasaan apa? Hasad. Ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Dia bisa berbuat sesuatu untuk Islam. Jangan kemudian malah dengki, dendam. Wah, begini, wah begitu. Tidak ada yang sempurna, ya, satupun. Semuanya dalam bersifat apa? Kurang, enggak ada yang sempurna. Ya, bukan berarti si fulan yang sudah sukses dalam urusan dunia kemudian sempurna, tidak melakukan kesalahan lah. Tidak sempurna, pasti dia melakukan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang mesti diperbaiki. Demikian juga ketika melihat ada saudara yang sudah bagus pencapaiannya dalam ilmu syar'i, bukan berarti sudah sempurna. Karena kesalahan itu sesuatu yang memang ada, gitu ya. Selalu menyertai manusia. Gitu. Kullu bani Adam khata. Tinggal diperbaiki kekurangan, kesalahan yang ada. Nah, itu. Bukan kemudian kita hasad, kita dengki, kita dendam, enggak boleh. Ini sekali lagi fadlullah yu'tihi mayyasha. Maka Nabi berdoa, la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu sebagai cita-cita kami yang terbesar, dan jangan Engkau jadikan ilmu dunia ini sebagai ilmu yang tertinggi bagi kami. Jangan. Ya. Kita harus menjadikan ilmu agama sebagai ilmu yang tertinggi bagi kita. Wala tusallit 'alaina man la yarhamuna, dan jangan sekali-kali Engkau kuasakan kepada kami man la yarhamuna, orang-orang yang tidak menyayangi kami. Kita berdoa, hamukallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang menyayangi kita. Senang terhadap dakwah ini, bukan yang ingin menghancurkan, bukan yang dengki, bukan yang dendam. Berdoa kepada Allah agar orang-orang yang hidup di lingkungan kita itu adalah orang-orang yang memang menyayangi kita. Oleh karenanya, la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai Engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Nah, ini kata atau kalimat-kalimat dari doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada saat beliau hendak menutup apa? Majlisnya. Dan kalau kita telusuri makna demi makna dari kata-kata tersebut, sungguh sangat luar biasa ya, manfaat dan faedahnya bagi kita semua. Nah, hadis ke-11, qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah taala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum pun yang mereka bangkit dari sebuah majlis, yang di majlis itu mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, melainkan mereka akan bangkit dalam keadaan seperti jifati himar, bangkai keledai. Wa kana lahum hasratan, dan mereka membawa kerugian. Nah, ini majlis yang sia-sia, majlis yang tidak ada unsur zikrullah sedikit pun di dalamnya. Ya, hindari majlis yang seperti ini, majlis yang hura-hura. Ya. Nah, majlis yang justru banyak pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Qala wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim fihi illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Masih dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis namun mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak pula bersolawat kepada nabinya, melainkan alaihim tiratun, melainkan mereka dalam keadaan terputus hubungannya dengan Allah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah berkehendak menyiksa, mengazab mereka, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Sama hadis yang ke-12 juga, ini ya, hadis yang isinya peringatan dari majelis-majelis yang tidak bermanfaat, majelis-majelis yang kosong sama sekali dari berzikir, bahkan dari sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Hadis yang ke-13, qala wa anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allah tiratun wa man ittaja'a muttaja'an la yadhkurullah ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allah tiratun. Rawahu Abu Dawud wa qad sabaqa qariban wa syarhana at-tirata fihi. Hadis ke-13 terakhir dari bab ini juga sama, dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang duduk di sebuah tempat, sebuah majlis, namun tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallah tirah, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya, atau akan putus dari Allah hubungannya. Majlis yang tidak ada unsur zikir kepada Allah, ya, majlis yang tidak bermanfaat, majlis namimah, adu domba, majlis ghibah, majlis membicarakan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, ya. Majlis yang isinya mencaci ini, mencaci itu, nah, mengkritik ini, mengkritik itu. Majlis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Makanya wajar kalau majlis yang seperti itu adalah majlis yang orang-orangnya itu akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika bubar dari majlis yang seperti itu, mereka akan membawa apa? Kerugian, bukan keberuntungan. Beda halnya dengan majlis zikir, majlis saling mengingatkan, ya. Majlis yang isinya ngobrol tapi masih dalam koridor yang baik, tidak melanggar syariat, ya, tidak ghibah, tidak namimah, nah, tidak melakukan dosa. Ini majlis yang mubah, majlis yang diperbolehkan seperti ini. Nah, jadi hindari majelis-majelis yang tidak bermanfaat, majelis-majelis yang tidak berguna, apalagi kalau isinya pelanggaran terhadap Allah, isinya ghibah, isinya namimah. Nah, ini sangat berbahaya. Qala wa man ittaja'a muttaja'an, dan barang siapa yang tidur, ya, berbaring, la yadhkurullah, dalam keadaan tidak mengingat Allah di dalamnya, maka kanat 'alaihi minallah tiratun. Ini pun sama, ya, akan terputus dari Allah hubungannya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan sudah lewat penjelasan kami tentang makna at-tirah. Ada yang mengartikan terputus, ada juga yang mengartikan apa? Kurang, ya, mengandung unsur kekurangan. Nah, selesai dari bab adab majlis dan teman duduk. Berikutnya memasuki babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab soal mimpi dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah adalah tidur kalian. Bilaili wan nahar, di malam hari dan di siang hari. Jadi tidur itu termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya adalah seperti yang sudah kita sampaikan ya, pada pembahasan sebelumnya. Seseorang ketika tidur bisa dilakukan di mana saja. Kalau sudah datang rasa kantuk, maka dia akan ngagoler, akan terbaring di manapun tempatnya. Bahkan di tempat yang sebenarnya berbahaya sekali. Ya, di bangku, bangku yang cukup untuk lebarnya cuman misalnya berapa senti gitu, karena ngantuk tidur di situ. Padahal ini sangat berbahaya sekali, ya enggak? Bisa saja bergerak sedikit ngagubrak ke luhur, ke hanap, ya, jatuh ke bawah. Ini menggambarkan bahwa tidur itu salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Hadis pertama dari bab ini, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirat. Qalu wa mal mubashshirat? Qala ar-ru'ya as-salihatu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa, tidak tersisa dari urusan kenabian, ilal mubasyirat, kecuali mubasyirat. Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan mubasyirat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-ru'ya as-salihah. Mubasyirat itu adalah mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik. Kaitan hadis ini dengan ayat yang tadi sangat jelas. Mimpi itu terjadi dalam tidur, ya. Mimpi terjadi dalam tidur. Nah, tidur termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tidur itu kadang-kadang seorang bermimpi, diperlihatkan kepadanya sesuatu atau dia melihat sesuatu. Nah, mimpi adalah salah satu dari perkara kenabian yang tersisa. Ya, yang tersisa yaitu kata Nabi, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Nah, para ulama menyebut mimpi itu ada tiga. Yang pertama, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Yang kedua, ar-ru'ya al-makruhah, mimpi yang tidak baik, yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga, mimpi yang sifatnya hanya kembang tidur saja, ya, tidak masuk dalam kategori solihah yang baik, tidak juga masuk dalam kategori yang makruhah, hanya kembang tidur saja. Kalau mimpi yang solihah yang baik itu datang dari Allah. Ketika kita tidur, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Itu namanya ru'ya as-solihah. Ya, kita diperlihatkan kepada hal-hal yang menyenangkan sehingga perasaan kita saat kita tidur dalam mimpi tersebut itu gembira, senang. Kita ada berada di sebuah kebun misalnya yang hijau, indah, wah, luas. Itu menyenangkan, ya kan? Semua hal-hal yang menyenangkan ini masuk dalam kategori ru'ya shalihah. Ya. Ru'ya as-shalihah, bertemu dengan sanak saudara yang sudah lama enggak pernah ketemu, bertemu dalam mimpi. Nah, atau mendapatkan hadiah, ya kan? Dapat hadiah dalam mimpi, tiba-tiba ada orang datang bawa koper, ya, isinya ya macam-macam. Ya. Membuat hati senang, ru'ya shalihah. Minallah, ini datang dari Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ru'yal makruha, mimpi yang buruk, mimpi yang tidak bagus, mimpi yang dibenci. Ini terkait dengan hal-hal yang jelek, yang menakutkan, yang membahayakan. Kalau mimpi yang seperti ini jangan diceritakan. Ya. Jangan diceritakan dan jangan juga cari buku tabir mimpi. Wah, saya mimpi dipacok orai. Mimpi digigit ular, kenapa ini? Cari di buku tabir mimpi ini mimpinya apa? Gak perlu, ini mimpi buruk, cukup bagi kita mengucapkan apa? Ta'awudz, berlindung kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena mimpi buruk itu datang dari setan, setan yang bermain-main saat kita tidur. ya. Setan yang bermain-main, mimpi ini, mimpi itu. Bahkan sampai ada yang mimpi mati, ya kan? Mimpi mati. Nah. Ada yang mimpi sakit. Ada yang menafsirkan kalau mimpi mati berarti insya Allah panjang umur. Lamun mimpi sakit berarti insya Allah sehat, mual sakit. Mimpi-mimpi yang buruk, ya itu nggak perlu diceritakan ke orang. Cukup bagi kita untuk istighfar, ya, atau berlindung kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah mimpi yang sifatnya hanya kembang tidur saja. Ya, ini biasanya hal-hal yang sebelum tidur terlintas atau ada sesuatu yang kita kerjakan belum selesai kemudian kita tidur, itu terbawa mimpi gitu, biasanya seperti itu ya. Terus sedang melakukan satu aktivitas, selesai dari itu kemudian kita tidur, terus mimpi yang tadi. Nah, atau mimpi-mimpi yang gak jelas awal dan akhirnya ya, gak jelas awal dan akhirnya, tiba-tiba seperti itu saja. Nah, ini disebut mimpi yang sifatnya ya kembang tidur ya, enggak, bukan masuk dalam kategori mimpi yang solihah, tidak juga masuk dalam kategori mimpi yang makruhah. Nah, namun hal yang perlu diingatkan adalah bahwa mimpi itu bukan hujah, mimpi bukan hujah. Ya. Artinya apa yang kita lihat dalam mimpi kita itu jangan kemudian diamalkan, ya, enggak perlu diamalkan. Nah, kalau seandainya menyenangkan, ya anggap saja itu adalah kebahagiaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terjadi dalam mimpi. Ya. Jangan mimpi baik dikasih uang oleh orang lain, akhirnya diamalkan ditungguan. Ya, ditunggu orang dengan ciri-ciri seperti ini nanti akan datang. Ya, enggak perlu. Ya. Mimpi ada petunjuk, insya Allah itu di belakang rumah kamu, kamu gali di situ ada harta karun, diamalkanlah oleh kota ini. Kenapa? Karena ini ru'yah sholihah. Sekali lagi kata Imam Al-Qurtubi, mimpi itu bukan hujjah. Jadi jangan diamalkan. Nanti repotnya kalau kita disuruh bunuh orang, amalkan. Ya, karena hujjah ambil golok, afwan, ana disuruh dalam mimpi untuk bunuh antum. Afwan jidan. Ya. Tidak seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat dalam tidur kita sesuatu yang baik, itu namanya bushro, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada kita. Kalau kita melihat dalam mimpi hal-hal yang buruk, itu datang dari setan, kita diperintahkan untuk apa? Berlindung. Kalau kita mimpi hanya sekedar kembang tidur, ya ini sudahlah, enggak usah dianggap apa? Apa? Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.